Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-21 dari surah Al-Mu'minun yang berisi keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan binatang yang menyadarkan kita akan asal-usul penciptaan kita juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-21 ini kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa kuasanya Allah, tentang betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Di ayat sebelumnya Allah sudah menggambarkan bahwa kita ini adalah ciptaannya. Summa walaqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'dab. Allah tumbuhkan dari air yang Dia turunkan itu kebun-kebun, kurma, anggur yang kemudian memberikan banyak manfaat untuk dapat kita nikmati. Dan tidak hanya itu saja, bahkan hewan ternak yang juga sangat kita senangi, banyak di antara kita yang menjadikan hewan ternak itu sebagai salah satu bentuk hobi kita, bahwa itu juga adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, itu adalah pelajaran bagi kita semua. Ya, hewan ternak yang kamu sukai, ya, banyak di antara kita yang menjadikan hewan ternak itu sebagai sumber kehidupannya. Dia jadikan itu sebagai mata pencahariannya. Memiliki ternak kambing, ternak lembu, ternak ayam, ternak unggas-unggas yang lain, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran bisa kita ambil di situ. Misalnya seekor ayam yang dengan instingnya menjaga anak-anaknya dari bahaya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pada saat sekarang ini banyak para ibu yang sudah kehilangan insting keibuannya. Banyak orang tua yang sudah kehilangan rasa kebapakannya atau jiwa pengasihnya sebagai orang tua, sehingga akhirnya banyak sekali kita dapati dari berita media massa ada orang tua yang memukul anaknya hingga lembam, ada orang tua yang bahkan membunuh anaknya, banyak orang tua yang saat sekarang ini dengan tega anak baru lahir masih orok, masih tidak tahu apa-apa, butuh perhatian dan kasih sayang orang tua, dilemparkan begitu saja di tong-tong sampah. Ya, kita tidak banyak dari hewan apa yang hewan ternak yang banyak kita lihat di dalam kehidupan kita. Mereka walaupun hewan yang tidak punya akal dan otak, tapi ternyata mampu menjaga anak-anaknya, mencari makan untuk anaknya, melindungi anak-anaknya. Tapi ternyata di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia lebih rendah daripada hewan, tidak punya rasa keibuan, tidak punya rasa kebapakan, tidak lagi punya rasa kasih sayang yang besar kepada anak-anak kita. Dan bukan hanya itu saja, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini walaupun kita terkadang memperhatikan sekolah anak kita, baju anak kita, segalanya kita cukupi, tetapi ternyata kita membiarkan anak-anak kita untuk tanpa adanya perhatian dan kasih sayang yang besar. Banyak anak-anak sekarang yang tenggelam dalam kemaksiatan karena orang tuanya tidak perhatian kepada dirinya. Banyak anak-anak sekarang yang hidup mereka itu dikhawatirkan karena sikap dan tingkah mereka yang banyak melakukan tindakan kriminal. Semua itu kalau usut punya usut, ternyata kembali lagi permasalahan utamanya adalah kehidupan keluarga yang tidak begitu harmonis. Banyak terjadi kejahatan karena berangkat dari broken home. Ya, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa apapun yang kita lihat, ya, binatang ternak sebagaimana diterangkan oleh Allah ini, wa innalakum fil an'ami la ibrah. Hewan ternak, ayam yang kita lihat setiap hari, unggas yang kita lihat, burung-burung yang berterbangan di udara atau yang kita pelihara, itu semua adalah pelajaran besar yang harus kita jadikan sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga cara kita untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Tahir. Kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 21 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa terdapat pelajaran yang berharga bagi manusia tentang penciptaan binatang ternak. Sudah menjadi keyakinan kita bagi umat Islam bahwa tidak ada satupun di alam ini ciptaan Allah yang sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang ternak untuk dijadikan pelajaran. Seperti yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Dede Perdana tadi, disampaikan bahwa sekecil apapun binatang ternak itu sebenarnya mengandung pelajaran kepada kita manusia. Dengan demikian seharusnya ketika seorang muslimah melihat ciptaan Allah, dia berpikir, apa rahasia, apa hikmah yang terkandung dalam ciptaan tersebut. Secara mudah bisa kita bayangkan, kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan nyamuk di alam ini, tentu akan banyaklah manusia ini yang pengangguran karena pabrik obat nyamuk akan tutup. Dari binatang yang terkecil ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada sekian ribu manusia. Tentu ini menjadi pengalaman atau pelajaran yang berharga bagi kita umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Kemudian Allah menjelaskan, dari binatang ternak itu ada sebahagian yang bisa dimanfaatkan air susunya. Ini juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perut binatang itu Allah ciptakan satu tempat yang bisa menyimpan air yang begitu bermanfaat bagi manusia, itulah susu binatang ternak. Bagaimanapun ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika manusia meminumnya, dia dianjurkan untuk mengucapkan basmalah dan menyudahinya dengan alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kembali, walakum fiha manafi'u katsirah, dan terhadap binatang ternak itu banyak manfaat-manfaat yang bisa kamu gunakan. Bisa kita lihat di satu daerah mereka bergantung kepada binatang itu. Misalnya di Arab dahulu kala, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu mobil belum ada, pesawat belum ada, alat transportasi tidak secanggih sekarang ini, orang-orang dahulu berpegang atau menggunakan binatang ternak sebagai tunggangan untuk mengangkat barang-barang dan untuk teman di dalam perjalanan. Ini tentu merupakan hal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian di akhir ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa minha ta'kulun, dan sebahagian di antara binatang ternak itu ada yang halal kita makan. Dalam ajaran kita tentu kita sangat patuh kepada Al-Quran dan Hadis, karena tidak semua binatang ternak ini yang dihalalkan agama. Ada jenis binatang yang diharamkan, ada jenis binatang yang dihalalkan, ada yang hanya boleh mengambil manfaatnya, ada yang boleh meminum susu, memakan dagingnya. Ini tentu harus kita perhatikan, sehingga betul-betul apa yang Allah ciptakan itu membawa maslahat, membawa barakah di dalam kehidupan kita. Di dalam kajian Islam, ketika binatang itu, binatang ternak seperti kambing, ayam, lembu dan sebagainya, itu terlebih dahulu harus disembelih sesuai dengan hukum-hukum fikih, barulah halal dimakan. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam memahami surah Al-Mu'minun ayat 21 ini. Kita kembalikan kepada Al-Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Tahir. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, memberikan kita satu pemahaman bahwa ternyata fenomena kehidupan yang setiap hari kita lihat di dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar sebuah fenomena biasa. Binatang ternak yang kita jadikan sebagai salah satu keindahan pandangan atau menjadi salah satu sumber pencari nafkah kita, pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, dan pergantian siang dan malam, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menjadikannya sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, dan bagaimana caranya agar kita mampu melakukan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga hanya kita dapat menjaga alam kita, kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita, sehingga kehidupan baldatun tayyibatun warabbun ghafur yang kita idam-idamkan akan dapat terwujud, akan pemahaman kita terhadap semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita 12 menit.